Apa hukum menyolatkan atau mendoakan orang tua kita yang sering atau kadang-kadang melakukan amalan syirik, tapi mereka beragama Islam? Nasihatin. Jika tidak boleh, bagaimana sikap saya terhadap jenazahnya? Di mana harus dikuburkan? Sementara yang masyhur di masyarakat kami atau keluarga kami, mereka adalah Islam. Kalau dia masih seorang Muslim, tetap ya disikapi seperti sikap yang lain. Wajib diurusi jenazahnya, wajib disolati, wajib dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, meskipun dia terjatuh dalam sebagian amalan syirikan, nah, namun kalau sudah ditegakkan hujjah dan dinasihati, ya, diperingatkan, dijelaskan bahwa ini kebenaran, disampaikan dalil-dalil hujjah dengan jelas, dan dia sudah memahami itu, namun dia tetap meninggalkannya, nah, dan dia tetap, bahkan dia menentangnya, maka hal yang seperti ini dapat menyebabkan seorang itu kafir, keluar dari Islam, sehingga hukumnya hukum kafir, tidak boleh disolati jenazahnya.